hujan tenggelam kanggur. Panas, panas, panas, panas bakar bumi. Hujan, hujan tenggelam kanggur. Hujan, hujan tenggelam kanggur. Membaca isyaratmu, kata-katamu penuh arti. Penyesalan demi penyesalan, menyimpan prahara.